Non. Si Rashid demenannya seberang tahun lo. Demenan, di luar negeri. Demenannya kita? Di luar negeri? 15 tahun. Loh, loh. 15 tahun. Kaget kan, delong napa, ngaco, Bol. Ngaco selama. Ngaco apaan, Nek? Bakal wong ning luar negeri, ku anak pantas gak kontrak mung 3 tahun, lo. Kontrak 15 tahun. Si Rashid, miang ini di demenan, Nek, 15 tahun. Taiwan. Ya bahkan yang Taiwan memang telung tahun, misalkan rong balen kontrak ya 6 tahun, telung balen kontrak ya 9 tahun, kayak demenan reyang ki. Si Rasyu sampai 15 tahun si priwe. Ini karena orang kerja apa? Orang kerja aku duit laki mana? Beli. Anu duit, apa sih duit perusahaan kan aneh? Orang. Apa? Wong di penjara. Itu. Penjara marah negara nyolong duit majikane. Pada si Rasyu ngelamun, bayi mikiri apa? Orangnya pusing loh. Aja dipusingi wis rahin emang konon demenan selawas-selawas bayangaken ning sira. Demenan sing awit masih jaman SMA. Iya. Iya, sekian miyang Taiwan kulo. Kontrak nampo maning nampo mani. Ngantos. Hari dilepon bangun balik, ora kudu apa-apa lho, pung demenan ora balik-balik kurang wis pengen kawin. Bosen lho perang tuku sabune. Lah. Bicara tuku sabunnya bosan ku priwen. Ya bang, setiap bebasu dewe, kapan dewe, kongka lo. Pengen duwe rabe. Ya. Pengen karokan bae. Ya iya, seiya sekata sih. Ya jibel beli. Iya iya lo, ya. Coba pengen perut telepon depan-depan. Video call ya lo. Ya iyalah. Pelirai ku aja ngenus, bingung orang anas berkaya berokan. Sok telepon, coba video callan. Ya ya. Baliknya kapan? Ya, kalau sabar. Kita ini masih nambah kontrak maning ya. Market pertama kan kanggo nangnyur utang mangkat menek mangkat pindoe kanggo gawe uma mama karo mimi nakin sepisan maning kontrake kanggo ongkos nikahe kita karo iyang ya kangen wak bengi gatel bae ndase sabar ya wis ya kita lagi repot ya wis. Udah, nambung dingin. Kok maunya gak jadi telepon kok hari nangis mah. Hari maunya lu video callan. Masih suwe, balikin nih, masih suwe. Hari udah telepon kekejek, berobat lagi nang. Kangen mulu lu. Kangen mau beli sampai kaget. Saja nangis. cemburu yen HP sibuk panggilan. Thank you.